Wairku pesek tak pake lalu mencari. Malam semakin gelap, bulan sedih berbintang, bulan sedih berbintang, tanpa kau sang bulan, bulan di manakah kini? Jangan kau sembunyi, selalu mencari. Alhamdulillah saya dikaruniai erupsi.